نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالات والبدع والنار أيها الناس عباد الله جماعة عيد الأضحى عيد القربان رحمني ورحمكم الله جميعا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جماعة تكبير pengagungan kepada Allah yang maha besar, yang maha agung, dilantunkan di seluruh penjuru dunia, di atas bumi Allah subhanahu wa ta'ala, yang di sana ada orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di sana ada orang-orang yang bertauhid, yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan alam semesta ini, yang telah menciptakan langit dan bumi dan seisinya, yang menguasai segala urusan, yang mengatur seluruh urusan alam semesta. Tidak ada sesuatu pun, tidak ada sesuatu yang terjadi kecuali itu dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Orang-orang yang menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid rububiyah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang telah menciptakan alam semesta ini, yang mengaturnya, yang menguasainya, yang menguasai manfaat dan mudarat, yang hal itu berkonsekuensi Allah satu-satunya yang berhak untuk disembah, untuk diagungkan dengan ibadah, menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhidul uluhiyah, bahwa Allah satu-satunya ilahun haq, ilah, Tuhan, sesembahan yang benar, tidak ada selain Allah subhanahu wa ta'ala yang berhak, yang pantas, yang boleh untuk disembah, untuk diagungkan, untuk diibadahi. Maka yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan makhluk, fahuwa batil, maka itu batil. Dan itu adalah syirkun akbar, syirik besar, yang membatalkan Islam, yang membatalkan tauhid. Sebagaimana halnya orang-orang yang menauhidkan Allah dengan tauhidur rububiyah. Dari kalangan kuffar Quraisy, hal itu tidak bermanfaat bagi mereka. Meskipun mereka meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta, namun mereka menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembah patung berhala, beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menyembelih untuk selain Allah. Dan ibadah-ibadah yang lainnya diperuntukkan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah alaihi salatu wassalam yaqul, kama rawahu Ali radhiyallahu ta'ala anhu fi sahih Muslim, la'anallahu man dhabaha lighairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Persembahan adalah ibadah. Persembahan untuk mengagungkan sesuatu, untuk taqarrub, mendekatkan diri kepadanya, karena berharap manfaatnya atau takut mudaratnya, gangguannya. Kemudian menyembelih untuknya, ataukah ibadah-ibadah yang lainnya. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana terlaknatnya iblis yang diusir oleh Allah subhanahu wa ta'ala keluar dari jannah dikarenakan kesombongannya untuk menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka al-la'nata ila yaumiddin. Jika Allah mengatakan kepada iblis, oleh karena itu keluarlah kamu dari jannah, karena sesungguhnya engkau terlaknat dan sesungguhnya laknat Allah subhanahu wa ta'ala atasmu laknat sampai hari kebangkitan. Pada hari ini, orang-orang yang beriman, orang-orang yang berislam, berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menyembahnya kepada Allah, sekali lagi membuktikan tauhidnya kepada Allah dengan berbagai amal ibadah, bertakbir, mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, di hari-hari sebelumnya, hari ini dan hari-hari tasyriq. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Begitu pula orang-orang yang membuktikan keimanannya dan tauhidnya kepada Allah dengan ibadah yang lainnya, termasuk ibadah kurban, menyisihkan sebagian nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk mengharapkan ridhonya, cintanya, dengan penuh keikhlasan meneteskan darah kurban dengan penyembelihan syar'i, dengan menyebut nama Allah dan mengagungkan Allah. Bismillah wallahu akbar. Ingat, Allah berfirman, layyanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai kepada Allah daging-daging sembelian itu. Tidak akan sampai kepada Allah darah-darah sembelian itu. Akan tetapi yang sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ketakwaan di antara kalian. Beramal dengan ikhlas, hanya mengharap wajah Allah. Beramal dengan ikhlas, beribadah hanya kepada Allah. Tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang, meskipun berkurban 100 ekor di hari Id, akan tetapi di saat yang lain berkurban memberi persembahan kepada selain Allah, apakah kepada pohon yang dikeramatkan, ataukah gunung yang dikeramatkan, atau laut yang dikeramatkan dan semisalnya, maka semua itu tidak ada artinya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketakwaan. Syarat diterimanya amal. Beramal dengan ikhlas. Dan beramal sesuai dengan tuntunan syariat ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beramal dengan ilmu syar'i. Tidak beramal dengan sesuai hawa nafsu atau mengikuti perasaan belaka. Hari ini mengingatkan kita sebuah peristiwa besar ketika Allah subhanahu wa ta'ala menguji khalilnya, kekasihnya yang tertinggi, setelah khalil yang tertinggi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam, ketika diuji tauhidnya, ketika diuji keimanannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diuji kecintaannya kepada Allah untuk menyembeli putra kesayangannya yaitu Ismail alaihi salatu wassalam. Yang menjadi tujuan pada ujian itu hanyalah pembuktian dan bukan menjadi tujuan disembelihnya Ismail. Oleh karena itu ketika Ibrahim dan Ismail alaihi salatu wassalam telah benar-benar menempuh seluruh sebab faktor untuk membuktikan, untuk merealisasikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang tersisa kecuali detik digerakkannya pisau untuk menyembelih leher Ismail alaihi salatu wassalam, serta-merta datang panggilan atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengganti Ismail dengan Sibas. Karena itulah yang menjadi tujuan ujian tersebut, Ibrahim telah membuktikan keimanannya dan itu cukup. Ibrahim Khalilullah, kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا. Begitu pula Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengatakan dalam sabdanya, اتَّخَذَنِيَ اللَّهُ خَلِيلًا كَمَا اتَّخَذَ إِبْرَهِيمَ خَلِيلًا. Allah telah mengangkatku sebagai kekasihnya yang tertinggi, sebagaimana Allah mengangkat Ibrahim sebagai kekasihnya yang tertinggi. Dua Nabi Allah, Rasul Allah subhanahu wa ta'ala yang tertinggi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, keduanya tidak bisa menyelamatkan ayah mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dikarenakan tidak bertauhid, dikarenakan tidak beriman. Ibrahim alaihi salatu wassalam dilarang oleh Allah begitu pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh orang yang beriman dilarang untuk mendoakan orang-orang musyrik, untuk mendoakan orang-orang kafir meskipun kerabat sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma kana lin nabi walladina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa ma kana istighfaru ibrahimu li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a min inna ibrahima al-awwahun halim. Tidak boleh bagi nabi dan orang-orang yang beriman mereka memintakan ampun untuk orang-orang musyrik meskipun kerabat sendiri. Setelah jelas bahwa mereka-mereka itu adalah orang-orang musyrik, orang-orang kafir, dan mereka adalah penduduk neraka jahim. Tidaklah istighfar Ibrahim yang pernah dilakukannya, memintakan ampun ayahnya, azar, kecuali sebatas janjinya kepada ayahnya. Setelah Ibrahim memastikan ayahnya adalah musuh Allah dengan kesyirikannya, dengan kekufurannya, maka Ibrahim berlepas diri darinya. Itu adalah janji Ibrahim ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam mendakwai abinya, ayahnya, mengajaknya berislam, beriman, bertauhid, mengingatkan kepada ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'. Wahai ayahku, ayahandaku, kenapa kamu beribadah menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak bisa menolongmu sedikit pun, patung berhala? Dengan lembut, dengan sabar, dengan tenang Ibrahim menasihati ayahnya. Tetapi ayahnya marah, murka kepadanya dan mengatakan, "Araghibun anta an alihati ya Ibrahim? Apakah kamu benci, tidak suka kepada Tuhan-Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak, jika kamu tidak berhenti aku akan rajam kamu. Wahjurni maliya, tinggalkan aku, pergi sejauh-jauhnya di dalam waktu yang lama. Jangan dekat denganku." Ibrahim disifati oleh Allah Awwahun Halim. Dia adalah orang yang selalu kembali kepada Allah pada seluruh urusannya, banyak berzikir, banyak berdoa, banyak beristighfar. Dia adalah orang yang mengasihi sesama makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, memberi maaf orang yang tergelincir, bersalah kepadanya, orang yang kaku dan kasar kepadanya, apalagi ayahnya sendiri. Ayahnya memperlakukannya seperti itu, tetapi Ibrahim menjawabnya, qala salamun alaik, kata Ibrahim, semoga keselamatan atas. Qala salamun alaik, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan memintakan ampun buatmu kepada Rabbku. Sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, karena sesungguhnya Rabbku terhadapku amat menyayangiku, memperhatikanku. Harapan dari Ibrahim selama masih ada kesempatan dia berusaha untuk mendoakan ayahnya. Ketika Ibrahim melihat ayahnya mu'anid, menentang dan benar-benar terbukti bahwa dia adalah aduwwul lillah, musuh Allah, la yanfa'u lahu an-nasiha, tidak bermanfaat nasihat padanya. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwul lillah tabarra'a min Ibrahim alaihi salatu wassalam, berlepas diri dari ayahnya dan berhenti mendoakannya. Di hari kiamat dalam Sahih Al-Bukhari, Ibrahim berjumpa dengan ayahnya. Azar yalqa Ibrahimu abahu Azar yawm al-qiyamah wa ala wajhi Azar qataratun wa ghubara. Di wajah Azar, wajahnya berwarna hitam, gelap, murung, pucat, dan wajahnya penuh dengan debu. Kata Ibrahim kepada ayahnya, alam aqul laka la ta'sini, bukankah sudah aku nasihati kamu di dunia, jangan kamu bermaksiat kepadaku, jangan selisihi urusanku. Kata ayahnya, fal yawma la a'sik. Kata Azar, ayah Ibrahim, hari ini aku tidak akan bermaksiat kepadamu, aku akan turuti kemauanmu, perintahmu. Allahu Akbar. Ibrahim masih berusaha di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Kata Ibrahim kepada Allah, ya Rab, innaka wa'adtani alla tukhziyani yawma yub'athun fa ayyu khayyin akhza min abi al-abad fa ayyu khizyin akhza min abi al-ab'ad. Ya Allah, sesungguhnya kamu telah menjanjikan kepadaku bahwa kamu tidak akan menghinakanku di hari hamba-hambamu dibangkitkan. Di hari ini, kehinaan apa yang paling hina dari seseorang melihat ayahnya dijauhkan darinya, dia dalam jannah dan ayahnya dalam neraka. Berusaha Ibrahim di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, inni haramtul jannata alal kafirin. Jawaban Allah kepada Ibrahim, khalilnya, kekasihnya, sesungguhnya aku telah mengharamkan surga bagi orang-orang kafir. Summa yuqam ya Ibrahim tahta rijlai. Kemudian dikatakan, wahai Ibrahim, lihat di bawah kedua kakimu. Lihat di bawah kedua kakimu. Fayanzuru faidha huwa bidhikhin multatikhin. Maka Ibrahim menoleh, melihat ke bawah. Di bawah kedua kakinya. Tiba-tiba Allah merubah wujud ayahnya Azar menjadi seekor dobok jantan. Dobok. Zikh adalah dobok yang jantan. Dobok adalah salah satu binatang yang mirip dengan anjing. Di negeri kita tidak ada. Mirip dengan anjing. Senangnya makan bangkai, membongkar kuburan untuk memakan bangkai. Yang diperselisihkan oleh ulama, apakah dobok halal atau haram. Itu adalah dobok yang mirip dengan anjing. Tiba-tiba Allah merubah wujud Azar menjadi seekor dobok jantan yang berlumuran kotoran najis untuk menunjukkan kepada Ibrahim, itulah nasib orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Fayu'khadu biqawa'imih fayulqa finnar, kemudian kaki dobo itu diambil, dipegang oleh malaikat dan dilemparkan ke dalam neraka. Oleh karena itu, hendaknya seseorang mendengar nasihat ketika masih di dunia. Adapun di akhirat, la yanfa'. Perjuangan seorang anak, seorang khalil, kekasih Allah yang tertinggi sampai ke akhirat di hadapan Allah, berusaha namun tidak ada manfaatnya. Syafaat tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrik. Syafaat hanya bermanfaat bagi orang-orang yang berislam, berserah diri kepada Allah dengan bertauhid, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang lebih mulia daripada Ibrahim, khalil Allah subhanahu wa ta'ala yang tertinggi, dia berusaha kepada pamannya Abu Thalib yang telah berjuang membelanya, melindunginya, membela dakwahnya, membela dakwah tauhid, membela dakwah tauhid, namun dia sendiri tidak bertauhid. Di akhir ajalnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi pamannya, berusaha di detik-detik terakhir yang bisa bermanfaat. Andaikan seseorang mengucapkan la ilaha illallah, bertawab kepada Allah dan beristighfar kepada Allah dan berislam, Nabi mengatakan kepada Abu Thalib sebagaimana dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ya ammi, wahai ay ammi, wahai pamanku, kul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, sebuah kalimat, kalimat tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat yang dengannya aku akan perjuangkan kamu di hadapan Allah nanti di hari kiamat. Jika kamu mengucapkannya. Tetapi di sampingnya ada dua tokoh kafir musyrik yang mempengaruhi, yaitu Abu Jahal dan Abdullah ibn Abi Umayyah ibn al-Mughirah. Keduanya mempengaruhi Abu Thalib dengan mengatakan, atarghabu an millati Abdul Muttalib, diingatkan. Diingatkan agama ayahnya, agama nenek moyangnya, dibangkitkan fanatiknya, gengsinya, maka akhirnya Abu Thalib wafat di atas agama Abdul Muttalib, di atas kesyirikan, di atas kekufuran. Nabi alaihi salatu wassalam masih berusaha, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la astaghfiranna laka ma lam unha anka, aku akan beristighfar memintakan ampun buatmu selama aku belum dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selama aku belum dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kejadian ini di Makkah, dan belum turun larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi alaihi salatu wassalam dan kaum mukminin untuk memintakan ampun orang-orang musyrik. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam umrah dan melintasi kuburan ibunya di Madinah, Nabi alaihi salatu wassalam berhenti ziarah ke kuburan ibunya. Nabi alaihi salatu wassalam menangis tersedu-sedu. Para sahabat yang ada di sekelilingnya tidak tahan dan ikut menangis. Baka Nabi sallallahu alaihi wasallam wa abka man haulah. Sahabat bertanya kepada Nabi alaihi wasallam apa yang membuatnya menangis. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Istazantu Rabbi fi an astaghfira li ummi fala yu'dhalli." Aku minta izin kepada Allah agar bisa memintakan ampun buat ibuku, tetapi aku tidak diizinkan. Wasta'dzantu Rabbi fi an azura qabraha, fi an azura qabraha fa udhina li fazuruha fa innaha tudzakkirul maut. Aku minta izin setelah itu agar diizinkan menziarahi kuburannya, dan aku diizinkan ziarahilah kuburan meskipun kuburan orang kafir, dengan tujuan untuk mengingatkan kematian, bukan untuk mendoakan orang mati yang kafir, orang kafir yang mati. Pada hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang mendoakan ibunya. Turun firman Allah subhanahu wa ta'ala, telah datang larangan mendoakan orang musyrik walau kana uli kurba. Allah berfirman, maka ana lin nabi, tidak pantas, tidak boleh bagi seorang nabi, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, ayastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun orang-orang musyrik, walau kana uli kurba, meskipun mereka adalah kerabat, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas bahwa mereka mati di atas kekufuran, mereka di atas kekufuran, mati di atas kekufuran, setelah jelas bahwa mereka adalah penghuni neraka jahim. Begitu pula ayah Nabi AS dalam Sahih Bukhari. Seseorang bertanya kepada Nabi, aina abi, di mana ayahku? Nabi menjawab, seakan ingin menunjukkan kepada orang itu bahwa jangankan ayahmu, ayah seorang nabi sekalipun yang mati di atas kekufuran akan masuk dalam neraka. Nabi menjawab tidak hanya mengatakan ayahmu di neraka, tetapi Nabi mengatakan abi wa abuka finnar, ayahku dan ayahmu dua-duanya dalam neraka. Nabi alaihissalam tidak bisa menolong mereka. Abu Talib yang berjuang selama hidupnya, tidak ada yang bisa mengganggu Nabi alaihissalam. Tidak ada yang bisa mencelakai Nabi alaihissalam. Membela dakwahnya. Tetapi dia sendiri tidak menyambut dakwah Nabi alaihissalam. Tidak beriman. Oleh karena itu ketika Abu Thalib mati, Ali bin Abi Thalib mengabarkan kepada Nabi alaihissalam. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Putranya Abu Thalib, Ali. Ali radhiyallahu anhu. Kata Ali kepada Nabi alaihissalam, ya Rasulullah, qad mata ammuka asy-syekh ad-dal. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, telah mati pamanmu, orang tua yang sesat. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan katakan ini tidak sopan, tidak hormat, ayahnya disebut sesat. Ali radhiyallahu anhu dengan tegas mengatakan, wahai Rasulullah, pamanmu orang tua yang sesat telah mati. Kemudian Nabi SAW merintahkan Ali bin Abi Thalib untuk menguburkannya. Yang bisa dilakukan oleh Nabi SAW buat Abu Thalib karena perjuangannya, karena jasanya, hanya sebatas meringankan azabnya di neraka. Paman Nabi SAW yang lainnya, Abbas radhiyallahu anhu, bertanya kepada Nabi SAW sebagian dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Hal tanfa'u ammaka syai'an? Hal tanfa'u Abu Thalib syai'an? Fa'innahu kana yahutuka wa yaghdabulak. Apakah kamu bisa memberi manfaat sedikit kepada paman Abu Thalib karena dia dulu melindungimu? Dan dia marah karena kamu? Kata Nabi SAW, kana fi dhahdahin innahu fi dhahdahin minan nar laula ana lakana fi darkil asfali minan nar. Berkat syafaat Nabi alaihi salatu wasalam buat Abu Thalib. Abu Thalib berada di pinggiran neraka, berada di pinggir neraka. Pada riwayat yang lain disebutkan yablughu ka'baihi yagli bihi dimagu, di pinggir neraka dan sampai ke kedua mata kakinya, tenggelam sampai kedua mata kakinya, hanya sebatas itu, di pinggir neraka dan neraka mengambil sampai kedua mata kakinya. Dengan itu mendidih otak Abu Thalib. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, seandainya bukan karena syafaatku buat dia, sungguh dia tempatnya di neraka, dasar neraka. Sesungguhnya dia akan berada di dasar neraka seandainya bukan syafaatku. Oleh karena itu, selama hayat masih dikandung badan, selama kesempatan masih ada, hendaknya setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala membenahi diri, banyak-banyak bertobat, banyak-banyak beristighfar, introspeksi diri, bersihkan diri dari segala perkara yang bisa menodai tauhid. Jauhkan diri sejauh-jauhnya dari segala perkara yang akan membatalkan tauhid. Qabla ayatiya yaumun, sebelum datang hari yang dikabarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta, anak-anak tidak bermanfaat, anak yang menyayangi orang tuanya setingkat Ibrahim, setingkat Muhammad alaihi wassalatu wassalam, dua nabi yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mampu memberi manfaat kepada orang tuanya. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalbu yang selamat, selamat dari kesyirikan, selamat dari kekufuran, selamat dari kenifakan, selamat dari berbagai kotoran, noda, penyakit hati yang merusak keimanan, keislaman, yang menghalangi dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah Subhanahu wa taala, nas'alullah Subhanahu wa taala bimannihi wa karamih ayarzuqna jami'an imanan kamila wa ayahfadana jami'an min azabih fi yawmin la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha min qalbin min illa man atallaha biqalbin salim wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.